ceria, selamat bertemu lagi dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Bagaimana kabarmu? Apakah senang hari ini? Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan gerak dan lagu dengan judul Taksi Mogok. Siapa yang pernah naik taksi? Nah, mari kita lakukan gerak dan lagu Taksi Mogok. Tapi dengan semangat ya, agar hati kita menjadi lebih gembira hari ini. Anak-anak yang ceria, lucu kan gerak dan lagunya? Anak-anak melakukan macam-macam gerak. Bagaimana gerak mendorong taksi yang mogok? Gerak menarik dengan tali. Anak-anak juga mencoba bagaimana menggerakkan setir taksi yang lagi mogok. Nah, lucu kan gerakannya? Seperti biasa, anak-anak boleh loh mencoba lagi gerak lagunya. Jika anak-anak rajin mencoba, pasti akan tambah pintar. Baiklah anak-anak ceria, sampai jumpa di program Gerak dan Lagu lainnya. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.